bikin otak kalang kabur. Malah nono lah mulut sih mikir rasa pecek wae. Orang wonten buku kerbe ati lan buter mutile mikir santai wae. Orang kudu membangun beban jinane sempel oleh sulit malah marai kue kue. Pikir to resiko nih memang cium benane orang pecek kata ke duit merusak awak marai yang dia. Yeah. Kue kue bes kece tinggal to nalare dan atau udah terus rapi onda gelap muda. Terus kue kemaki layak sana sini. Berpikir nek kowe mampu aku tetap rawati. Mumpung ngenger di wana kan cari kunci di jalan. Pikirin wae kowe mampu tetap lalang. Ngantor tutup lerong kosong. Memang nyawamu ojong kok terus-terus Sari foto.